اللهم لا تهدينا وجعلنا سهلا ولا تجعل لنا أمرا سهلا ولا تجعلنا للنار أهلا. اللهم إنا نعوذك من الكسل من سوء الكبر ونعوذك من عذاب النار ومن عذاب القبر. Ini adalah pertemuan ke 21 di dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Qalibin dari Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'ut rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'd. Yaqulu al-imam Abu Zakaria al-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi bayanin qiblati wa ma yasba'uha. Sekarang kita masih dalam pembahasan sholat. Setelah kita membahas masalah waktu dan siapa saja yang wajib sholat, dan kita membahas masalah azan dan iqamah, kita sekarang masuk pembahasan kiblat. Istiqbalul qiblati syartun li sholatil qadir illa fi siddatil khauf. Istiqbalul qiblati, menghadap ke kiblat yaitu Masjidil Haram, syartun li sholatil qadir, syarat bagi sholatnya orang yang mampu. Yang disebut mampu di sini adalah mampu menghadap kiblat. Bukan mampu yang lain, bukan mampu berdiri, bukan mampu untuk duduk dan lain sebagainya. Jadi menghadap kiblat adalah syarat untuk sholatnya orang yang mampu menghadap ke kiblat. Illa kecuali fi syiddatil khauf, pada saat yang sangat genting, saat yang sangat ketakutan, seperti di dalam perang khauf, seperti di dalam sholat khauf, peperangan yang orang mesti lari, mesti berperang, tidak bisa terhenti, maka dia boleh sholat tidak menghadap kiblat, walaupun dia tahu arah kiblat. Nah, jadi bagi orang yang dalam keadaan sangat ketakutan, maksudnya sholat khauf. Wa nafli as-safar dan juga kecuali, maksudnya tidak perlu menghadap kiblat walaupun mampu, walaupun tahu arah kiblat, yaitu wa nafli as-safar, ketika salat sunat di dalam safar. Ini pengecualian kapan boleh tidak menghadap ke kiblat dalam salatnya, yaitu yang pertama salat khauf. Sholat khauf ini baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan yang kedua adalah sholat sunnah. Yang ini di luar khauf. Balil musafir istanaful rakiban wa majian. Nah, sekarang beliau ingin menjabarkan bagaimana cara orang yang sholat sunnah di dalam safar. Karena ini dibolehkan menghadap kiblat walaupun tidak, dibolehkan sholat tanpa menghadap kiblat. Falil musafiri, maka bagi orang yang musafir, at-tanaffulu, boleh untuk melakukan sholat nafilah, sholat sunnah. Rakiban wa masyian, boleh dalam keadaan sedang menunggangi tunggangannya, ataupun juga sholat sambil berjalan. Mungkin akan kita lihat nanti bagaimana cara orang sholat sambil berjalan. Baik. Dan dalam safar ini dibolehkan untuk sholat sunat sambil tidak menghadap kiblat. Itu wala yustaratu, tidak disyaratkan. Tulu safarihi alal masyhur, tidak disyaratkan safarnya harus jauh. Dari pendapat yang kuat, dari pendapat Imam Syafi'i. Berarti tidak perlu kalau safarnya harus sampai safar yang boleh jamak, boleh safar. Walaupun safar yang dekat, yang belum boleh jamak, belum boleh safar pun, boleh sholat sunat walaupun tidak menghadap ke kiblat. Tulu safar ini maksudnya safar yang sudah boleh jamak, sudah boleh safar. Fa'in amkana istiqbalur raqibi fi marqadin wa itmamu ruku'ihi wa sujudihi lazimahu. Cuma ada keadaan wajib bagi orang sholat di atas kendaraan yang harus menghadap kiblat. Kapan itu? Fa in amkana istiqbalur raqibi, apabila memungkinkan menghadap ke kiblat bagi orang yang sedang naik kendaraan raqib, fi marqadin, dia berada di dalam ruangan tunggangannya. Marqad itu ruangan tunggangannya. Dimisalkan di sini seperti mahmal al-khawdaj. Mahmal adalah orang yang membawa, ada orang-orang laki-laki yang membawa, yang bentuknya ruangan. Khawdaj, yaitu ruangan, bentuk ruangan kecil yang ada di atas unta. Yang orang di dalamnya bisa tiduran, bisa apa, bisa bergerak. Jadi rata, seperti ruangan biasa. Baik, ini beda dengan orang tunggangan yang di atas kendaraan. Jadi memang dia ada ruangannya. Marqad di sini maksudnya ruangan untuk di atas kendaraan. Kamah malin au haudajin. Wa itmamu ruku'ihi wa sujudihi, dan mampu, dia di dalam ruangan itu mampu menghadap kiblat. Mampu untuk rukuk dengan sempurna, mampu untuk sujud dengan sempurna, maka dia wajib melakukannya. Wajib melakukan itu, wajib menghadap kiblat, wajib untuk rukuk, dan wajib untuk sujud. Karena apa? Sekarang tidak dianggap arah kiblatnya adalah arah kendaraannya. Cuma sekarang dianggap arah kiblatnya adalah dia mampu, dia seperti ruangan. Ini disebutkan litayassurihi alaihi karaqibis safinah. Karena dia mampu untuk melakukan itu semua di dalam ruangan itu, karaqibis safinah, seperti penunggang kapal. Jadi tidak perlu harus ke arah tunggangannya, karena dia tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Inilah disebut di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Wa illa fal afdahu annahu in suhila al istiqbalu wajaba. Wa illa, kalaupun tidak bisa yang demikian tadi, dia di dalam ruangan itu, cuma dia tidak bisa yang seperti yang tadi. Jadi la yumkinu dzalika kullu. Tidak mampu menghadap kiblat, tidak mampu untuk rukuk dengan sempurna, tidak mampu sujud dengan sempurna, maka fal afdah. Maka pendapat yang paling sahih, paling kuat adalah annahu in sahula al-istiqbalu, bahwasanya apabila dia mampu, itu gampang untuk menghadap kiblat, wajaba, maka dia wajib untuk menghadap kiblat. Contohnya apa? Contohnya seperti misalnya tunggangannya gampang untuk dikendalikan. Tunggangannya gampang untuk dikendalikan. Ataupun jalannya memang lurus-lurus saja. Jadi ini dia sahula, mampu untuk menghadap kiblat, maka dia wajib menghadap kiblat. Wa illa fala. Baik. Kalau memang tidak mampu untuk mengendalikan kendaraannya, harus terus menghadap ke arah kiblat, maka tidak perlu menghadap kiblat. Jadi inilah kondisi. Walaupun orang yang dalam sholat, dalam safar, boleh tidak menghadap kiblat, cuma ada kondisi-kondisinya wajib dan ada kondisi-kondisinya tidak perlu menghadap kiblat. Seperti ini. Jadi kalau dia mampu dan gampang untuk menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Kalau tidak, baru saat itulah dia tidak perlu menghadap kiblat. Wa yakhtassu bittaharrum. Nah, kondisi tadi yang wajib menghadap kiblat, ketika dia gampang untuk menghadap kiblat, wa yakhtassu bittaharrum, dikhususkan wajib menghadap kiblat kapan? Ya tadi, dikhususkan bagi orang yang gampang untuk menghadap kiblat tadi, kapan dikhususkan untuk menghadap kiblat? Bittaharrum, ketika takbiratul ihram saja. Baik, setelah itu terserah. Baik. Wa qila yustaratu fi salami aidan. Ada pendapat yang dhaif, pendapat yang kurang kuat. Waqila yustaratu fis salami aidan. Dan disyaratkan pula dalam pendapat yang dhaif ini, harus menghadap kiblat juga ketika salam. Jadi pinginnya awalnya menghadap kiblat, di tengah-tengahnya tidak menghadap kiblat, tidak mengapa walaupun kiblat. Jadi kalau dia mampu menghadap kiblat, di tengah-tengah, di awal saja yang wajib. di tengah-tengah, walaupun mampu tidak perlu untuk sholat sunat. Ada pendapat yang lain mengatakan di akhir pun wajib menghadap kiblat, biar ujung pertama dan ujung terakhir kedua-duanya menghadap kiblat. Namun ini pendapat yang dhaif. Baik, jadi kapan menghadap kiblat? Orang yang mengatakan wajib menghadap kiblat itu juga yang mampu menghadap kiblat apa? Ketika takbiratul ihram saja. Baik. Wa yahrumu inhirafu an tariqihi illa ila al-qiblah. Baik. Setelah kita menghadap kiblat kemudian salat. Maka kiblat maka sekarang kiblat kita setelah takbiratul ihram adalah kiblatnya kendaraan kita. Arah kendaraan kita bukan kiblat. Kita arahkan dulu saja Allahu Akbar ke arah sana kiblat dan kita perjalanan kita ke sana pada arah kedudukan itu. Inilah kiblat kita sekarang. Muka arah tunangan kita itulah kiblat kita. Maka beliau mengatakan wa yahrumu inhirafuhu an tariqihi. Maka dilarang orang yang salat tadi dia melencengkan hadapannya ke arah selain arah perjalanan dia. Nah, perjalanan dia walaupun bukan menghadap kiblat tidak mengapa. Silakan menghadap ke sana. Dilarang menghadap ke arah yang lain karena ini seperti dia melenceng dari arah kiblat. Karena kiblatnya orang musafir adalah arah perjalanan dia. Illa ila al-qiblah, kecuali dia melencengkan ke arah kiblat yang sebenarnya. Baik, jadi orang yang musafir kiblatnya adalah kiblat arah kendaraan dia untuk salat sunnah. Maka dilarang melencengkan dari ke arah lain kecuali yang dilencengkan ke arah kiblat yang bukan dihadapkan oleh tunggangannya. Baik. Jadi karena ini fara, asalnya adalah kiblat, boleh. Cuma kalau ini fara kemudian Anda melecehkan ke fara yang lain, ke cabang yang lain, ini tidak boleh. Wa yumiru bi ruku'ihi. Baik. Kemudian bagaimana dia secara sujud? Tadi tidak mungkin itu sujud, yang tadi mungkin itu sujud, ini tidak mungkin itu sujud. Bagaimana yang tidak mungkin itu sujud? Wa yumiru bi ruku'ihi. Dan cara dia rukuk adalah dia yumi mengisyaratkan menundukkan kepalanya ketika dia rukuk. Ya, jadi tidak benar-benar sempurna seperti orang yang salat sedang berdiri. Baik. Wa sujudihi akhfad. Wa sujuduhu akhfad. Dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Karena kedua-duanya tidak bisa disempurnakan. Jadi ketika dia sujud rukuk, dia tundukkan kepalanya. Ketika dia sujud, tundukkan juga lebih rendah daripada ketika sujud. Dan ketika rukuk, untuk membedakan antara rukuk dengan sujud. Wal azhar annal nasiya yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Wal azhar, pendapat yang paling kuat di dalam pendapat Imam Syafi'i, mengatakan annal masya. Nah sekarang bagaimana orang yang sedang berjalan? Yang tadi orang yang di atas kendaraan, dia tidak mampu untuk sujud dan rukuk. Wal azhar, pendapat yang paling kuat annal masya, bahwasanya orang yang berjalan yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, harus menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Karena dia mampu, tidak perlu turun, karena dia sedang berada di atas tanah, sedang berdiri. Baik. Wa yastaqbilu fihima wa fi ihramih. Wa yastaqbilu fihima wa fi ihramih. Sekarang kalau orang yang berjalan ada kelaziman yang lain selain dalam takbiratul ihram. Wa yastaqbilu fihima, dan dia menghadap kiblat di dalam rukuk dan sujudnya. Wa fi ihramih, dan ketika dia takbiratul ihram. Jadi kalau orang yang berjalan dia ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, dan ketika rukuk dan ketika sujud harus disempurnakan dan harus menghadap kiblat. Walayamsi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi. Dan dia hanyalah berjalan, walayamsi, dan tidak boleh dia berjalan illa fi qiyamihi wa tashahhudihi, kecuali di dalam berdirinya ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat, wa fi tashahhudihi, dan ketika membaca tashahhud. Jadi ketika rukuk, ketika sujud, dia ketika sujud dan ketika rukuk dia harus berhenti. Di dalam syarah disebutkan la yajuzu bainas sajdataini, juga tidak boleh berjalan ketika duduk di antara dua sujud. Kenapa? Li taqrihi, kan itu pendek saja. Sujud, bangunnya enggak, duduknya enggak boleh berdiri, tetap duduk. Sujud lagi baru berdiri untuk berjalan kembali pada rakaat yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Inilah kondisi bagi orang yang sholat sedang sambil berdiri dan orang yang sholat dalam keadaan mengendarai kendaraannya. Baik. Walau shalla fardhan ala dabbatin wastaqbala wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa hiya waqifah jaza. Baik. Sekarang bagaimana orang yang sholat di atas kendaraan dan sholatnya adalah sholat fardu? Walau shalla fardhan, kalau seseorang sholat fardu. Dan orang ini disebutkan di sini dalam syarah, orang ini orang yang mampu untuk turun. Dia tidak mampu untuk turun dan menyempurnakan sholatnya sambil berdiri. Seperti misalnya kondisinya tidak bersalju, kondisinya tidak banjir. Dia mampu untuk turun, tapi dia tidak mau turun sholat di atas kendaraan. Bagaimana? Walau shalla fardhan, ya, kalau seseorang sholat fardu ala dabbatin, di atas kendaraannya, wastaqbala, menghadap kiblat, wa atamma ruku'ahu wa sujudahu, dan mampu menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Rukuk sempurna seperti orang berdiri dan sujudnya sempurna seperti orang berdiri, tidak hanya untuk merendahkan kepalanya. Wa hiya waqifah, dan kendaraannya itu sedang berdiri, jaza, boleh. Sedang parkir misalnya, kendaraannya on pajak sedang parkir, kemudian dia sholat di atasnya dengan cara yang tadi, sempurna kiblatnya, rukuknya dan sujudnya, boleh. Auta'iratun fala, atau kalau memang kendaraannya sambil sedang berjalan, fala, tidak boleh. Eh, kenapa? Berarti walaupun dia mampu menghadap kiblat, walaupun dia mampu sujud, walaupun dia mampu rukuk, sedangkan kendaraannya sedang berjalan, boleh? Boleh enggak? Enggak boleh juga. Dia disebutkan wa illa fas auza'iratun fala. Jadi kalau dia mampu menghadap kiblat, mampu rukuk, mampu sujud dengan sempurna, kalau kendaraannya sedang berdiri, boleh. Kalau kendaraannya sedang berjalan, enggak boleh. Walaupun mampu menghadap kiblat, mampu sujud, mampu rukuk. Dalam makna Imam Syafi'i. Kenapa? Karena berjalannya kendaraan ini dinisbatkan bagi dia. Berarti kalau dia sholat fardu dan kendaraannya berjalan, akan dia sholat sambil berjalan. Dan orang sholat sambil berjalan tidak boleh. Batal sholatnya karena banyak gerakan. Menik di sini disebutkan li'anna sayraha mansubun ilaih, karena jalannya kendaraan ini dinisbatkan kepada dia. Jadi yang dianggap sedang berjalan seakan-akan dia, bukan kendaraan. Dalilnya apa? Yashihu tawaf 'alaiha, karena sahnya kita tawaf di atas kendaraan. Itu kiasnya. Nah, kemudian disebutkan dalam syarah bahwasanya bi khilafis safinah, beda dengan kapal. Mungkin kita tanya, oh, bagaimana sholat di bus? Berarti perjalanan kita dianggap perjalanan bus berjalan dianggap kita yang berjalan. Maka kita disebutkan di dalam syarahnya, karena di syarahnya mungkin belum ada mobil ketika itu, cuma kita membayangkan adanya kapal. Bikhilafis safinah, beda dengan kapal. Fa inna mithlul bait, dan itu dianggap seperti rumah. Tidak dianggap seperti orang yang sedang berjalan ini. Inilah ya, yang disebutkan dalam kitab Minhaj. Dan inilah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Allah taala alam. Baik. Wa man shalla fil Ka'bah. Baik, wa man shalla fil Ka'bah. Ini mungkin di antara kita nanti ada yang sempat masuk Ka'bah. Ya. Barang siapa salat di dalam Ka'bah, wa taqbala jidaraha au babaha mardudan au maftuhan ma irtifa'i 'atabatihi. Wa taqbala jidaraha. Dan di dalam Ka'bah dia salat menghadap ke arah mana saja, asal menghadap ke dinding Ka'bah. Baik. Aubabaha, atau menghadap ke arah pintu Ka'bah. Dan pintu Ka'bah ini sedang tertutup. Boleh. Boleh. Au mardu au maftuhatan, atau kalau pintu Ka'bah itu sedang terbuka. Kapan bolehnya? Waktu au maftuhan au maftuhan artifai atabatihi sulutai zira'in. Baik. Atau dia menghadap ke pintu Ka'bah yang sedang terbuka. Namun atabahnya, atabah adalah mungkin di rumah-rumah kita sekarang di Indonesia enggak ada yang namanya kita punya atabah. Ini punya. Ini orang punya rumah seperti ini, rumahnya. Cuma nggak masuk ke pintu, nggak ada masuk pintu, cuma ada. Orang kalau masuk lewat naik ke sini. Ini namanya antara. Jadi kata beliau, kalau orang sholat di dalam Ka'bah, ada di sana, pintunya terbuka, wa ma'a tibai atabati ba'd tibai atabati turu sayyira 3/4 hatta wa dib ala sathiha mustaqbilan min bina'iha ma sabaq jaza, atau dia salat di atas Ka'bah dan atas Ka'bah itu tidak ada sisi, tapi atas Ka'bah itu ada kemudian kebiasaan itu yang ada magarnya cuma tidak tinggi. Di sini ada miza, ya. Palang air. Nah, atau di luar di atas, melihat mana misalnya. Para sahabat mustaqbilan min binariha, dari bangunannya. Para sahabat seperti yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Batasannya 3/4 harta. Yang ini juga 3/4 harta bolehnya. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, sholat di dalam Ka'bah. Oh, 2/3 selesai. Orang sholat di sini menghadap sini. Yang satu menghadap ke sana. Yang satu menghadap ke sini. Boleh sholat seperti ini. Kenapa? Karena alasan mereka harus ada sesuatu yang sudah dihadapnya. Beda kalau dia sholat di sini. Ataupun sholat di atas, mampu menghadap ke sana. Maka tidak ada satu posisi di yang dihadapi oleh dia. Maka ini tidak boleh. Kapan boleh sholat di dalam Ka'bah? Kapan? Enggak. Kalau memang kita dibolehkan masuk ke dalam Ka'bah. Ya, kalau tidak dibolehkan masuk, tak bisa masuk. Nanti kalau untuk sudah boleh masuk, telepon anak ya. Wa man amkanahu ilmu al-qiblah haruma alaihi taqlid wal ijtihadu. Wa man amkanahu, barang siapa yang memungkinkan dia ilmu al-qiblah, tahu pasti arah kiblat. Pasti ilmu al-qiblah itu bukan belajar yang sebut belajar tentang kiblat ya. Tahu pasti arah kiblat. Dalam surah disebutkan seperti seandainya dia bil haram, dia di dalam masjid haram. Tahu pasti kiblatnya di sana. Au kharijan wala hail, atau dia di luar masjid haram cuma tidak ada penghalang. Enggak ada rumah-rumah yang bisa menghalangi dia untuk menghadap ke Masjidil Haram. Haruma alaihi taqlid, sudah tahu arah kiblat maka tidak boleh taqlid. Misalnya kita di masjid haram cuma ada tiang-tiang. Ya kalau kita bergerak agak ke sana baru kelihatan kiblatnya. Ah malaslah bergerak ke sana. Tanya sama orang lain, kita ke arah mana? Karena kita di Masjid Haram. Cuma ada tiang-tiang masjid enggak menghambat kita atau melihat Ka'bah secara langsung. Tanya, tidak boleh. Karena kita mampu untuk tahu arah kiblat secara pasti. Baik. Haruma alaihi taqlid, tidak boleh taqlid. Wal ijtihad, sudah di Masjid Haram masih melihat bintang. Biasa arah mana kita kira-kira ya, masih lihat kompas, tidak boleh. Kenapa? Mungkin kita untuk cuma bergeser sedikit, tidak terhalang oleh tiang untuk menghadap Ka'bah. Maka tidak boleh taklid, tanya orang lain, tidak boleh ijtihad, mencari-cari sendiri. Karena kita mungkin untuk tahu arah kita secara pasti. Wa illa akhadha biqawli thiqatin yukhbiru an ilmin. Wa illa, tidak memungkinkan untuk tahu arah kiblat secara pastinya. Wa illa yang tadi ini. amkanahu ilmul qiblah. Wa illa yumkinuhu ilmul qiblah, tidak memungkinkan dia untuk tahu secara pasti arah kiblat. Akhadha biqauli thiqatin, maka dia mengambil ucapan orang yang terpercaya. Yukhbiru an ilmin, yang memberitahukan dengan ilmunya. Secara pasti dia tahu bahwasanya arah kiblat ke arah sana. Baik. Fa in fuqida wa amkana al-ijtihadu haruma taqlidu. Kalau memang tidak ada orang yang memberitahukan secara pasti tadi, wa in fuqida ma dzikra, apa yang disebutkan tadi yaitu tidak ada orang yang memberitahukan, bisa memberitahukan secara pasti yang terpercaya ini sendiri misalnya dia. Wa amkana al-ijtihad, dan dia mampu untuk berijtihad, harumat taklid, maka dia tidak boleh taklid. Kenapa? Karena dia mujtahid, orang-orang yang memberitahukan secara pasti tidak ada. Berarti sekarang adanya orang yang memberitahukan dia berijtihad juga. Nah, yang tadi ada orang yang memberitahukan secara pasti di sana arah kiblat. Sekarang kalau tidak ada orang yang seperti ini, maka kita kalau kita bisa ijtihad, kita disuruh ijtihad. Dan kita tidak boleh mentaklid orang yang berijtihad juga. Kenapa? Karena disebutkan di anal mustahid la yuqallidu mustahid. Dan karena orang mustahid tidak boleh mentaklid orang yang mustahid juga. Dia bukan orang yang tahu pasti. Oh, saya juga nyari-nyari kok. Keyakinan saya di sini pasti. Ya, saya juga berijtihad. Berarti saya tidak akan mentaklid kamu. Saya ijtihad sendiri. Baik. Wa in tahayyara lam yuqallid fil azhar. Baik. Wa in tahayyara, dia mustahid, cuma masih agak ragu. Baik. Lam yuqallid fil azhar, juga tidak boleh taklid. Baik. Jadi dia mustahid, saya mustahid, tapi saya juga masih agak ragu, juga tidak boleh ikut mustahid itu. Bagaimana jadi harus saya salat? Wa shalla kaifa kana wa yaqdi. Maka salatlah. Salatlah bagaimanapun keadaannya, ke arah manapun, wa shalla kaifa kana, salat ke arah manapun. Wayahudi, dan dia mengqadha salatnya. Jadi ini kalau tahayyara, ijtihad masih cuma masih agak ragu. Disebutkan di sini, falam yadhhar lahu shay'un nahwu ghaimin au ta'arudul adillah. Tidak nampak sesuatu, tidak bisa diketahui gara-gara mendung, tertutup matahari, au ta'arudul adillah. Kayaknya ke sini, kayaknya ke sana. Saya masih agak ragu. Maka apa yang harus dilakukan juga tetap tidak boleh taklid, karena yang taklid itu juga dia mustahid. Maka kita sholat ke arah manapun dan yaqdi. Dan inilah yang disebutkan oleh beliau. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti malam pada isya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.